Yo, ayo, ayo, konco tami sing sregep nyambut gawe. Metik pari, ayo, ani-ani, ayo, kalau kae konco-konco ngenteni. Tenggok topi, beres, ojo lali, beres, ayo mangkat, sengenge wis nyunari. Barengan rame-rame. Yo, ayo, ayo, konco tani sing sregep nyambut gawe. Metik pari, ayo, ani-ani, ayo, kalo kae konco-konco ngenteni. Tenggok topi, beres, ojo lali, beres, ayo mangkat sengenge wis nyunari. Konco-konco ngenteni. Tenggok topi, beres, ojo lali, beres, ayo mangkat sengenge wis nyunari.